بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiratin nisa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali kegiatan ta'lim di sore hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk menghadiri majelis ta'lim. Satu di antara aset yang paling berharga untuk seorang ahlu sunnah wal jamaah adalah adanya majelis ta'lim, majelis di situ tempat untuk duduk ta'lim, yang di situ tempat untuk dilakukan proses mempelajari dan juga mengajarkan ilmu. Karena kita tahu bahwa tahapan-tahapan seorang ketika menjalani agamanya paling pertama adalah dimulai dengan ilmu. Sebagaimana dalam kitab Landasan Utama yang wajib diketahui, tiga perkara pokok. Di sana disebutkan tentang tahapan-tahapan seorang menjalani agamanya, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, kemudian bersabar. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah atau ilmuilah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan kemudian mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosamu. Ayat ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ilmu merupakan pondasi dasar untuk seorang bisa melakukan aktivitas di dalam pelaksanaan agamanya. Ketika berbicara tentang agama, maka harus disandarkan kepada ilmu, yang ilmu itu adalah sumbernya berupa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian hadis-hadis yang dibawakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian penerapannya sesuai dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka memahami serta menjelaskannya, mengamalkannya. Karena yang paling paham terhadap Al-Quranul Karim juga hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itulah mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berbicara tentang agama, berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang ibadah, semua bentuk-bentuk ibadah, dari mulai zikir, doa, salawat, apalagi ibadah-ibadah besar seperti salat, puasa, zakat, haji, itu semua harus dikembalikan kepada yang namanya dalil. Ahlus Sunnah wal Jamaah memang dianggap oleh sebagian orang mereka kaku di dalam menjalankan agama. Kalau kaku dianggap dengan maksudnya selalu apa-apa dengan dalil, maka itu betul. Ahlus Sunnah demikian keadaannya. Karena tidak pantas sebuah kelompok atau seseorang mengaku bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika tidak mau kembali kepada dalil. Seperti telah muncul ungkapan-ungkapan yang mereka resah dengan praktek dakwah Ahlus Sunnah yang selalu sedikit-sedikit dalil, kalau tidak ada dalil tidak mau. Maka dengan mudah mengatakan, ya kalau kita semua dengan dalil, nanti banyak yang biasa-biasa kita kerjakan, kita tinggalkan karena memang tidak ada. Semestinya kita tidak perlulah sedikit-sedikit dalil. Apa yang sudah ada kebiasaan masyarakat, ya sudah itu kerjakan. Yang penting itu baik. Ini respon. Mereka-mereka yang menyandarkan segala kegiatan aktivitas di dalam menjalankan agama tetapi tidak punya dalil. Dasarnya apa? Dasarnya adalah keumuman masyarakat yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, sudah umum di tengah-tengah masyarakat, sudah ikuti saja. Kan ini juga ajaran orang-orang dulu, orang-orang Bahari, yang kata mereka tidak mungkin orang-orang Bahari itu mereka bodoh atau mereka membuat-buat atau mereka mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Tentu yang seperti ini adalah kaidah yang keliru. Kaidah yang menyelisihi prinsip-prinsip Al-Quran, prinsip-prinsip Rasulullah SAW, dan prinsip-prinsip para sahabat, dan bahkan tidak ada ulama Ahlus Sunnah yang mengajarkan seperti itu. Tidak ada ulama yang mengajarkan demikian. Tidak Imam Syafi'i, tidak pula Imam Malik, tidak pula Imam Abu Hanifah, tidak pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Mereka semua mengajarkan untuk umat ini kembali kepada petunjuk Al-Quran, petunjuk As-Sunnah, petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu, pentingnya kita terus berusaha untuk tetap menjaga majlis ta'lim, agar tetap kita bisa membaca, bisa mengambil faidah dari ilmu. Karena Rasulullah SAW seorang yang sudah diturunkan langsung ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu mengatakan di dalam doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Demikian pula, sekian banyak hadis memberikan dorongan untuk seorang itu terus berupaya menuntut ilmu agama. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan tentang agamanya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah untuk berupaya mencari ilmu padanya, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju al-jannah. Dalam hadis yang lain, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu muslim dan juga muslimah. Bahkan ungkapan sahabat mengatakan bahwa keluar pagi dan sore untuk mencari ilmu itu merupakan jihad di jalan Allah. Man ra'anal ghaduwa warwaha fi talabil ilmi laisa fi sabilillah faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang menganggap bahwa pergi pagi atau pergi sore atau pergi pagi pulang sore, berpagi-pagi bersore-sore untuk mencari ilmu itu bukan termasuk jihad di jalan Allah, maka orang yang demikian telah tidak sempurna akal dan pikirannya. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama tentang jihad yang sebenarnya dan jihad yang paling utama dan bahkan jihad yang paling berat adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu itu hanya bisa dengan senjata ilmu, dengan ilmu itulah hawa nafsu itu bisa dikendalikan. Dengan ilmu itulah hawa nafsu akan diketahui keinginan-keinginan buruknya. Dan dengan ilmu, seorang akan bisa menyadari tentang ambisi hawa nafsunya. Dan dia akan tahu bahwa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaih salatu salam dengan didatangkannya Islam ini kepada umat manusia adalah untuk menundukkan hawa nafsu agar semua dikembalikan kepada bimbingan Allah, agar semua dikembalikan kepada bimbingan Rasul alaih salatu wassalam. Maka dari itu kita tidak pernah merasa bosan untuk terus mengadakan majelis-majelis ta'lim dan tidak pernah berhenti kecuali karena di sana ada kendala, ada halangan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua untuk tetap bisa istiqomah dengan dakwah, istiqomah dengan majelis ta'lim, dan istiqomah dengan semangat ittiba' kepada sunnah, semangat menuntut ilmu, semangat mengenal agama Islam sesuai dengan sumber Al-Quran wa sunnah dan ala fahmi as-salafi al-ummah. Akhwat fillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita akan kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu telah kita lewati tentang bab Uksuhum Mimma Talbasun. Bab ini menyebutkan tentang adab ketika seorang memiliki budak, maka tuntunan Islam membimbing agar tidak merendahkan budak, akan tetapi diperlakukan mereka dengan disamaratakan dengan hak-hak yang diperoleh oleh orang yang merdeka. Seperti ketika memberikan pakaian, berikan pakaian sesuai dengan apa yang dipakai oleh tuannya. Ketika memberikan makanan, juga diberikan makan sesuai dengan apa yang dimakan oleh tuannya. Di dalam Islam tidak ada diskriminasi terhadap status sosial tertentu. Di dalam Islam tidak ada pembagian kasta. Tidak ada kasta Brahmana yang tinggi, haknya luas. Kemudian ada tahta sudra yang haknya terbatas, juga diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang diskriminatif. Di dalam Islam tidak ada. Semua diperlakukan sama. Apalagi ketika mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, maka hak ukhuwah imaniyah itu dijunjung tinggi di dalam Islam. Kalau ini ditujukan untuk adanya adab antara sang tuan dengan sang budak, maka tentu yang seperti ini lebih ditekankan lagi ketika diterapkan untuk orang-orang yang sama-sama berstatus merdeka. Meskipun secara kedudukan mereka punya posisi-posisi dengan tingkatan-tingkatannya, suami dengan istri, orang tua dengan anak, pimpinan dengan bawahan, itu semua di dalam kacamata Islam tidak ada dibeda-bedakan. Bahkan kehambaannya di hadapan Allah SWT sama. Dan itu terwujud dengan simbol ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menegakkan ibadah. Dari ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam itu mencerminkan adanya kebersamaan, adanya penghayatan terhadap status yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang rendah. Ketika seorang salat, maka tidak dibedakan, tidak ada beda-beda sama sekali. Entah itu orang kaya, orang miskin. Apakah di situ ada majikan, ada pegawai, ada tuan, ada budak, ada pimpinan, ada bawahan, ada bangsawan, ada rakyat jelata. Semua diperlakukan sama. Ketika berdiri, semua berdiri. Ketika duduk, semua duduk. Ketika bersujud, semua sujud. Bahkan sujud ketika di situ adalah meninggikan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dibaca di dalam salat ketika sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la. Mensucikan Allah dengan menyebutkan Allah yang Maha Tinggi. Artinya merendahkan diri, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Posisi sujud adalah posisi yang paling rendah, di mana anggota wajah, anggota tubuh dari wajah yang paling dimuliakan itu direndahkan sejajar dengan telapak kaki, sejajar dengan ujung kaki, dan tidak dibedakan, semuanya sama. Itu simbol bahwa tidak ada yang dilebihkan dari kalangan manusia hanya dengan jabatan, hanya dengan status sosial, atau hanya dengan harta. Tapi akan dinilai ketinggian derajatnya adalah nanti siapa-siapa yang lebih dekat kepada Allah, siapa-siapa yang lebih mulia dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kewajiban yang lain. Kewajiban zakat. Orang-orang kaya, mereka semua tidak dipandang siapakah mereka, bangsawan atau siapa. Mereka berkewajiban mengeluarkan hak yang harus dikeluarkan dari hartanya dan diberikan kepada orang miskin yang menjadi mustahik terhadap zakat. Demikian pula puasa. Tidak ada yang diberikan dispensasi karena kedudukannya. Karena seorang raja maka tidak perlu berpuasa. Cukup dengan membayar fidyah. Padahal tidak ada udzur syar'i. Tidak ada. Semuanya terkena kewajiban. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Demikian pula ibadah haji. Itu sama semuanya. Bahkan berpakaian sama. Pergi ke tempat yang sama. Melakukan aktivitas yang sama. Disitulah menunjukkan tentang kebersamaan Islam. Kebersamaan pemeluk Islam di dalam Islam. Dan tampak syiar. Ketika mereka berkumpul dari seluruh penjuru dunia. Melakukan aktivitas ibadah yang sama. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya masih dengan tema yang sama, muamalah antara tuan dengan budak. Kita lanjutkan bab Sibabul Abid. Bab menjelaskan tentang Sibabul Abid. Mencela seorang budak. Anil Ma'rur Ibn Suwaid qala ra'aitu Aba Dzarrin wa 'alaihi hullah wa 'ala ghulamihi hullah wa fi riwayatin wa 'alaihi thawb wa 'ala ghulamihi hullah fa qulna law akhadta hadha wa 'atayta hadha ghayrahu kanat hullah. Dari Ma'rur bin Suwaid. Dia mengatakan, aku melihat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengenakan hullah. Wa 'ala ghulamihi hullah. Dan budaknya juga mengenakan hullah. Dalam riwayat yang lain, wa 'alaihi thawb wa 'ala ghulamihi hullah. Beliau mengenakan pakaian, jenis pakaian, dan budaknya mengenakan hullah. Hullah itu pakaian yang dipakai, yang terdiri dari dua bagian, atasan, bawahan, yang kedua-duanya sama, artinya satu jenis, sehingga satu style. Faqulna, maka kami berkata, law akhadta hadha, kalau engkau ambil yang ini dan engkau berikan yang ini, maka akan menjadi satu style. Fasalnahu an dzalik. Wa qala inni sababtu rajulan fashakani ila nabi alaihi salatu wasalam. Maka kami tanyakan kepadanya tentang hal tersebut. Artinya, mereka punya usul tentang pakaian. Kenapa tidak dipakai seperti yang mereka inginkan? Ya, dalam riwayat yang sebelumnya yang kita baca, untuk kemudian dibedakan bahwa ini tuan, ini budak. Ada perbedaan. Maka beliau mengatakan, aku pernah mencela seseorang. Lalu seseorang itu mengadukan aku kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala linnabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "A'yartahu bi ummih?" Apakah engkau mencela dia dengan menyebutkan ibunya? Qultu na'am. Saya mengatakan iya. Thumma qal, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam berkata, "Inna ikhwanakum khawalukum." Sesungguhnya saudara-saudara kalian itu adalah orang-orang dekat kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah telah menjadikan mereka berada di bawah tanggung jawab kalian. Faman kana akhuhu tahta yadayhi, maka bagi barang siapa yang saudaranya itu berada di bawah tanggung jawabnya, fal yut'imhu mimma yakul, maka hendaknya dia memberikan makan untuknya sesuai dengan apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, dan hendaknya dia berikan pakaian kepada dia, ya, dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yughlibuhum, dan hendaknya tidak memberikan beban kepada mereka sesuatu yang mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Fa'in kalaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Lalu kalau sekiranya telah memberikan pekerjaan yang mereka tidak mampu untuk mengerjakannya, maka hendaknya kalian membantu mereka. Dijelaskan tentang hadis ini telah tampak dari apa yang kita terjemahkan sekilas tentang bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Dan bagaimana beliau memberikan perhatian terhadap orang-orang yang menyampaikan problem, permasalahan yang sedang dihadapinya. Perkaranya bermula ketika Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengenakan pakaian seperti disebutkan juga dalam lafaz yang berbeda, ra'aitu 'alaihi burdan wa 'ala ghulamihi burdan. Aku melihat Abu Dzar memakai burdah dan budaknya juga memakai burdah. Faqultu, maka perawi mengatakan, "Lau akhadta hadza falabistahu kanat hullah." Kalau sekiranya Anda ambil yang ini lalu engkau pakaikan yang ini kepada dia, maka ini akan menjadi satu hullah, setelan burdah untukmu. Fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, faqulna ya Abu Dzar, lau jama'ata bainahuma kanat hullah. Wahai Abu Dzar, kalau engkau padukan antara keduanya akan menjadi hullah. Ya, hullah itu pakaian yang terdiri dari satu stel. Di dalam riwayat yang lain lebih jelas lagi. Faqala al-qawmu, orang-orang mengatakan, ya Abu Dzar, la'akhadta alladhi ala gulamika faja'altahu ma'alladhi alayka lakanat hullah. Wahai Abu Dzar, jika engkau pakai yang dipakai oleh budakmu itu, kamu ambil, kamu pakai, lalu kamu jadikan yang ada pada kamu itu untuk budakmu, maka ini akan menjadi satu setelan. Ini hampir mirip dengan riwayat atau hadis yang dibawakan pada bab sebelumnya. Dijelaskan wa ka'annahu qila lahu, seakan-akan dikatakan kepada beliau, kepada Abu Dzar, law akhadta al-burad al-jayyid fa adaftahu ila al-burad al-jayyid alladhi 'alayk. Kalau engkau ambil burdah yang bagus itu yang kamu pakaikan, yang dipakai oleh budakmu, ya kan budaknya pakai burdah itu pemberian dari Abu Dzar. Jadi mereka melihat, kenapa dikasihkan budaknya? Kalau seandainya dipakai sendiri, dipadukan dengan burdah yang dipakai oleh Abu Dzar, ya, maka itu akan menjadi satu stel burdah yang bagus. Sementara budaknya cukup dipakaikan jenis burdah yang tidak sebagus itu. Nah, seakan-akan disampaikan masukan demikian. Nah, di sini ada keterangan. Menurut ahli bahasa, sebagian mengatakan yang namanya hullah, annal hullah la takunu illa thawbaini jadidain. Namanya hullah itu satu setel pakaian yang bagus. Ya, hullah itu tidak disebut hullah kecuali kalau dua pakaian ini satu setel dan dua-duanya masih baru. Nah, sehingga ketika dipakai itu akan tampak, menjadikan semakin terhiasi pemiliknya. Nah, kemudian mereka bertanya kepada Abu Dzar, apa sebabnya kok justru tidak seperti yang mereka inginkan? Justru yang dilakukan oleh Abu Dzar tidak dipasangkan burdah yang bagus, dua-duanya dipakai oleh Abu Dzar. Apa sebabnya? Nah, disinilah jawabannya. Belum menerangkan ini sebab turujulan. Aku pernah mencela seseorang. Seorang laki-laki, tidak disebutkan siapa laki-laki tersebut, ya ini tidak penting, karena yang diinginkan adalah apa yang menjadi latar belakang kenapa beliau memiliki pandangan berbeda dengan kebanyakan orang dalam hal berpakaian. Ya, kalau kita lihat, subhanallah, masalah berpakaian ini ada perhatian satu sama lain. Nah, Dan itu banyak dinukil riwayat-riwayat yang menerangkan tentang pembahasan mengenai pakaian. Tentu yang dibahas di sini bukan untuk menimbulkan ujub sebuah pakaian atau untuk tujuan riya, pamer. Karena meskipun pakaian, ketika seorang yang memakainya bukan orang yang bertakwa, ini akan menyebabkan seorang berpotensi terjatuh kepada dosa besar. Ya, seperti ujub. Ujub adalah perbuatan syirik. Di mana ujub? Satu kerabat dengan riya. Sama, riya juga perbuatan kesyirikan. Meskipun dalam levelnya riya termasuk syirik kecil. Tetapi syirik kecil bukan berarti aman. Justru syirik kecil ini lebih berbahaya. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa orang-orang yang mereka kuat imannya. Para sahabat imannya kuat. Ilmunya langsung berguru kepada Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Inna akhwafa ma akhafu alaikum as-sirqul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Mereka berkata, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, riya. Syirik kecil itu adalah riya. Kata ulama, ujub dengan riya itu sama. Sama-sama perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beda. Ketika riya adalah menyekutukan Allah dengan amalan yang dilakukan, baik berpakaian atau beribadah, dengan tujuan ingin mendapatkan pujian sanjungan atau penilaian dari manusia, dengan diperlihatkannya apa yang dilakukan berupa ibadah tersebut. Dia menyekutukan Allah SWT dengan manusia, dengan orang lain. Sedangkan ujub menyekutukan Allah SWT dengan dirinya sendiri. Karena dia mengangkat dirinya sendiri dengan memiliki keunggulan-keunggulan, keistimewaan-keistimewaan, dan memiliki kelayakan untuk dipuji, disanjung, dibanggakan. Dan dua-duanya adalah berbahaya. Maka pembahasan pakaian di sini bukan untuk membahas tentang berpenampilan bagus dalam rangka riya, berpenampilan berpakaian bagus dalam rangka untuk ujub, tidak. Tapi sekali lagi dalam rangka untuk tajammul, dan ini kaitannya dengan laki-laki. Ketika keluar rumah, tajammul memakai pakaian yang indah. Itu adalah sunnah. Apalagi ketika berangkat menuju masjid untuk beribadah kepada Allah, berangkat untuk menuju majelis ta'lim, apalagi untuk keluar di hari Id, baik Id al-Jum'at, hari raya Jum'at, sholat Jum'at, maupun hari raya yang lainnya yang ada di dalam Islam, Idul Fitri, Idul Adha, itu disunnahkan untuk tajammul. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tapi berbeda dengan kaum wanita. Kaum wanita ketika keluar rumah dilarang untuk tabarruj, untuk menghias-hias diri. Baik berhias dalam bentuk tabarruj seperti orang-orang jahiliyah yang mereka memang berdandan secara khusus diperlihatkan, ditampakkan, memakai pakaian-pakaian yang mengundang perhatian orang, apalagi mengundang syahwat kaum Adam. Ini jelas larangannya. Demikian pula, tidak diperkenankan ketika keluar rumah sudah memakai hijab, sudah memakai pakaian yang menutupi aurat, tetapi untuk tujuan tajammul, tujuan berhias. Artinya apa tujuan berhias? Yang memakai, memilih pakaian-pakaian dalam bentuk tertentu, yang kemudian akan mengundang, orang akan tertarik kepadanya. Pakaiannya sudah hitam, tapi ketat, membentuk ya apa yang terbentuk, atau jenis jilbabnya dengan ornamen atau berbagai macam pernik-pernik, perhiasan-perhiasan yang memang tidak seperti fungsinya. Nah, fungsinya kenapa memilih pakaian hitam? Agar kemudian tertutupi auratnya sehingga tidak tampak lekukan-lekukan yang memang itu menjadi rahasia aurat bagi kaum wanita. Demikian pula memakai pakaian yang gelap. Nah, justru agar terhindar dari tujuan mengundang perhatian atau menjadikan orang tertarik. Tapi kalau kemudian dihiasi, ya, seperti pernah ada yang sempat mencuat adanya burdah butterfly, ya, yang mengembang ketika berjalan itu mengepak-ngepak seperti kupu-kupu katanya. Ini ketika orang melihat terfitnah, maka memakai jilbab semacam ini tidak sesuai dengan fungsinya. Khawatir justru sudah memakai pakaian hijab tetapi masih terkena dari ancaman orang-orang yang bertabarruj. Pertama dengan niat, yang kedua dengan qarinah, dengan indikator-indikator yang ada. Ya, maka dijaga niat. Ketika berpakaian tujuannya untuk menutup aurat, untuk meredam fitnah, dan untuk menyelamatkan diri, dan untuk menjaga kehormatan. Itulah ketika wanita keluar rumah yang disyaratkan demikian. Tidak seperti kebanyakan manusia zaman sekarang, justru ketika di rumah tidak pernah berhias. Ketika keluar rumah semua perhiasan dipakai, sampai tidak cukup lagi tempat-tempat yang untuk menampung perhiasan-perhiasan yang ada. Nah, jam berapa? Hampir jam 6. Nah, kemudian orang yang pernah dicela oleh Abu Dzar tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ikhwanakum khawalukum." Sesungguhnya saudara-saudara kalian itu adalah orang-orang dekat kalian. Atau orang-orang yang dia ikut kepada kalian. Ini maksudkan di sini adalah orang-orang tersebut, mereka-mereka ini dari kalangan budak, baik laki-laki maupun wanita. Ya. Khawal itu dari kata at-takhwil, artinya at-tamlik, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan, dikuasai atau dimiliki. Nah, kata Rasulullah SAW, sungguhnya saudara-saudara kalian itu adalah orang-orang dekat kalian yang berada di bawah kekuasaan kalian. Allah jadikan mereka di bawah tanggung jawab kalian. Nah, di sini yang penting tentang faidah ketika seorang itu mencela terhadap budaknya. Maka ada pelajaran dari Rasulullah SAW. Artinya seperti itu, ya tidak pantas. meskipun dia itu budak, tetapi tidak pantas. Karena keberadaan dia sebagai budak itu tidak menjadikan seorang bisa lepas dari ikatan untuk tetap ada tuntutan antara hak dan kewajiban. Bahkan meskipun mereka budak, keberadaannya tetap dianggap oleh Rasulullah SAW, inna ikhwanakum khawalukum, sesungguhnya saudara-saudara kalian itu, ya, mereka-mereka itu saudara-saudara kalian. Itu adalah orang-orang dekat yang ikut kepada kalian. Allah sudah jadikan mereka di bawah tanggung jawab kalian. Maka tidak pantas kalian berbuat semena-mena. Ini ketika status sosial mereka budak. Tuntunan Islam, bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Apalagi ketika orang-orang yang mereka dalam status sama-sama merdeka, ya, suami terhadap istri, tidak boleh semena-mena mencela, tidak boleh semena-mena memperlakukan dengan tidak pantas, ya, ingat ada hak tanggung jawab. Mereka-mereka dijadikan oleh Allah berada di bawah tanggung jawab kalian. Seorang ibu kepada anak, seorang guru kepada murid, ya, seorang pimpinan kepada bawahan, ya, orang tua kepada yang lebih muda, dan seterusnya. Ini semua ada ikatan-ikatan untuk ada akan dituntut sejauh mana menunaikan hak dan kewajibannya. Lalu apa bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Faman kana akhuhu tahta yadaihi, maka barang siapa yang saudaranya itu ada di bawah tanggung jawabnya, falyut'imhu mimma ya'kul, hendaknya dia ketika memberikan makan sesuai dengan apa yang dia makan, sama, jangan dibedakan. Nah, masaknya nasi banjar, ya makan sama-sama nasi banjar, kecuali kalau memang ya, dia tidak bisa makan nasi banjar, dibedakan lantaran untuk kemaslahatan. Ya, kalau disamakan persis, malah susah. Ya, kadakawa makan nasi banjar, orang Jawa. Ya, dipaksa makan nasi banjar, malah sakit misalkan. Ya, sama dalam arti sesuai dengan kondisi, tidak harus persis. Ya, kalau dia nggak bisa makan yang itu, ya dicarikan makan yang sekelas. Nah, ya, tujuan di sini adalah untuk memberikan perlakuan yang sama, bukan untuk dalam rangka mendatangkan kemudaratan. Nah, silakan makan, pas kebetulan masak daging kambing, ternyata orang yang dimaksudkan itu tidak bisa makan daging kambing. Ya, jangan kemudian dipaksa. Nah, saya makan ini, kamu harus makan itu juga. Ya, ndak. Ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan, untuk memberikan kebahagiaan, bukan untuk mendatangkan kemudaratan dan menimbulkan kesengsaraan. Nah, demikian pula memberikan pakaian sejenis dengan apa yang dipakai. Ya, ini sudah makhluk, sudah mafhum, sudah ma'ruf. Ya, tentu yang dimaksud adalah standarnya. Bukan warnanya mungkin juga harus sama, apalagi ukurannya harus sama, ya enggak. Nah, jadi sama di sini adalah standarnya, ya, kelasnya. Mentang-mentang harus sama yang dipakai, ya, mereknya sama, warnanya sama, ukurannya sama. Ya, ini tidak mendatangkan maslahat, malah terjadi mafsadat di sana. Nah, qala al-hafid, berkata al-hafid rahimahullah ta'ala, wa kana ba'da dhalika yusawi ulamuhu fil malbus wa ghairuhu. Ya, maka setelah itu akan menjadi ada persamaan di dalam hal pakaian antara budak dengan tuannya. Nah, sehingga tidak boleh. Ya, seperti yang kebiasaan terjadi ketika seorang majikan memberikan status sosial rendah kepada anak buahnya, ya, pembantunya, atau tuan kepada budaknya. Ya, tidak boleh. Makan sama yang dimakan, pakaian sama, ya, hendaknya demikian. Kemudian wala tukallifuhum mimma yaglibu, ma yaglibuhum. Ketika memberikan pekerjaan, jangan perkara-perkara yang dia tidak akan mampu menjalankannya. Ini juga kedzaliman. Nah, jangankan kepada budak yang masih dalam keadaan manusia, apalagi dalam keadaan dia muslim. Ya. Sedangkan hewan saja, ketika dia dipiara untuk kemudian diambil tenaganya, dijadikan sebagai alat pekerja, ini tetap harus ada kadarnya. Tidak boleh mendzalimi. Diberikan beban yang di luar kapasitas kemampuannya. Ini zalim. Akan ada tuntutan. Akan ada perhitungannya. Nah, kalaupun seandainya, kata Rasulullah SAW, kalian berikan tugas-tugas yang dia tidak mampu, maka hendaknya kalian bantu mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dari sini nampak begitu jelas tentang bimbingan Islam yang memberikan kemudahan-kemudahan, kemaslahatan-kemaslahatan terhadap pemeluknya yang tidak pandang bulu, apakah dari kalangan bangsawan ataukah orang-orang dari kalangan rakyat jelata, tuan, para tuan ataupun para budak. Hadis yang berikutnya sedikit. An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, عين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب يعني الخادم. Bantulah orang yang bekerja dari pekerjaannya, karena sungguhnya pekerjaannya Allah itu tidak boleh untuk dihinakan. Yang dimaksud adalah al-khadim. Ini juga semakna dengan hadis yang telah lewat di atas. Fa inna 'amilallah la yukhib. Yani al-khadim. Maksudnya ialah yanbaghi an yakuna 'amaluhu fi ta'at. Hendaknya ketika seorang itu bekerja, memperhatikan pekerjaannya untuk berada di dalam koridor ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ketika seorang bekerja tidak keluar dari ketaatan kepada Allah, maka dia teranggap sebagai pekerjanya Allah. Orang yang dia bekerja tetap berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap kategori pekerjanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pekerjanya Allah itu tidak akan dihinakan atau dia akan merugi. Maka hendaknya ketika ada orang sedang bekerja, dalam pekerjaannya tidak ada terkandung kemungkaran, tidak ada dalam kondisi kemaksiatan kepada Allah, hendaknya dibantu. Hendaknya ada ta'awun alal birri wa taqwa. Nah, membantu dalam yang seperti ini termasuk diantara membantu dalam hal yang ma'ruf. Karena orang tersebut sedang bekerja, di dalam pekerjaan tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah, maka dia tergolong orang yang bekerja karena Allah, menjadi pekerjanya Allah. Maka membantu orang yang bekerja semacam ini adalah perkara yang menjadikan nilai amal saleh. Faedah yang lain dengan judul bab adalah apa hubungannya hadis ini dengan mencela seorang budak. Ya, kaitannya adalah ketika seorang tuan melihat budaknya bekerja, lalu dia turun untuk membantunya, maka ini akan membawa dia untuk tidak mencela ya, budaknya tersebut. Ya, apalagi ketika budaknya tidak mampu, lalu dia ikut terjun membantunya, dan dia ikut merasakan betapa memang berat pekerjaan tersebut, sehingga dia bisa merasakan, oh ya ternyata berat. Ya, sehingga ketika sebelumnya dia mungkin merasa kesal, kenapa pekerjaannya tidak beres, ya mungkin akan keluar caci maki. Ketika dia terjun ikut membantu, merasakan ternyata memang berat, dia akan sadar, sehingga tidak ada muncul keinginan atau terbetik untuk mencelanya. Atau ketika terbetik sebelumnya, dia akan sadar dan akan ya, menahan diri untuk tidak mencelanya, bahkan akan memberikan apa nilai dari usaha-usaha budaknya tersebut. Ya, tema ini berkaitan dengan tuan dan budak, tetapi faedahnya diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, di tengah-tengah kita bermuamalah, berinteraksi dengan sesama di dalam rumah, di dalam pekerjaan kita di kantor-kantor, atau di dalam pekerjaan kita di tengah masyarakat dan lain sebagainya, ini diterapkan. Semoga ini bisa bermanfaat. Apa yang kita baca memberikan kepada kita faedah serta memberikan kepada kita bimbingan agar kita bisa lebih bijak bersikap, bisa lebih matang di dalam menghadapi segala kekurangan orang lain, dan lebih bisa menempatkan diri untuk memberikan ya, kemanfaatan untuk orang lain. Barakallahu fikunna wa jazakumullahu khair walhamdulillahi rabbil alamin.